apa jadinya? Tak kusangka jadi begini, makin dalam ku cinta padamu. Walau aku engkau telah beristri berkali ku paksa melupakan, berkali kau makin menggodaku. Memang semula kau menawanku, bahagia dengan yang di sampingmu kini. Dari dia tak lagi seorang putra, menetap mataku, aku iba kepadanya. Ku merasa amat berdosa, aku cintai dirimu. Ku merasa amat berdosa,